Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Ikhatul iman, rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda berada. Telah kita simak sebagian tilawah Al-Quran yang penuh barokah dari surat An-Nahl, surat yang ke-16. Dan insyaAllah selanjutnya akan kita simak bersama kajian langsung dari pembahasan Al-Kabair yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafizullah Ta'ala, yang akan beliau sampaikan secara langsung dari kediaman beliau di kota Medan. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau, akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallah khair Ustaz atas kelangan waktu antum untuk menyampaikan faedah insyaallah bermanfaat bagi pendengar semua. Dan kami bertanya, semoga bagaimana kabarnya antum, Ustaz? Alhamdulillah baik-baik, insyaallah khair. Alhamdulillah sehat. Dan langsung saja akan kita simak pemaparan dari pembahasan kita di pagi ini mengenai Al-Kabair. Dan kepada Ustaz, Fadil Tafaddal Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairal hadihi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin dan para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada hari pagi ini kita dapat bertemu kembali seluruh yang berbahagia ini. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan tentang Alkitab Al-Kabair. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Kabiratu Al-Hadiyatu Ashwa'wa Wal-Ishrun, dosa besar yang ke-21, yaitu Qadful Muhsanat, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan keji, yaitu tuduhan zina dan sejenisnya. Belum kita memulai kajian kita pada hari ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita maklumi bersama bahwa hari ini kita sudah masuki bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan, yang kita amalkan ini berkenan dan diterima di sisinya. Dan semoga bulan Ramadan pada tahun ini yang menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya. Dan kita berharap kepada Allah, semoga kita termasuk hamba-Nya yang dibebaskan dari api neraka pada bulan. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-Nya dari api neraka pada bulan ini, dan itu terjadi setiap hari dan setiap malam pada bulan Ramadan. Dan juga kita berharap kepada Allah agar kita memperoleh ampunan ya di bulan yang mulia ini. Karena Nabi SAW suatu hari dipanggil oleh Malaikat Jibril dan beliau mengucapkan amin. Dan para sahabat ketika bertanya kepada beliau, ya, mengapa beliau mengucapkan amin, maka beliau mengatakan sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, siapa saja antara umatmu yang di bulan Ramadan namun dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lalu masuk neraka, semoga Allah menjauhkannya. Maka aku katakan amin. Jadi kita berharap ya, semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pada bulan ini, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan yang di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan yang pada bulan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr, lebih bagus daripada, lebih afdal dan lebih utama daripada 1000 bulan. Itu di dalam tingkat nilai pahala orang-orang yang beramal pada malam tersebut. Dan ini merupakan kesempatan yang berharga dan kesempatan yang sangat baik bagi orang-orang yang beriman untuk dapat mengejar keutamaan-keutamaan pada bulan ini. Demikian dan para pendengar yang budiman, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita pada bulan yang mulia ini. Dan juga kita berharap kepada Subhanahu wa taala semoga termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada bulan ini. Rasulullah SAW telah mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena dorongan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lalu. Demikian juga pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malamnya sebagai malam beribadah, yaitu mengerjakan salat tarawih. Maka janganlah kita lewatkan malam-malam bulan ini ya, tanpa makan dan tanpa kegiatan ibadah yang bermanfaat. Apalagi Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, yaitu tarawih pada bulan Ramadan dengan dorongan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga Nabi mengatakan, "Man sallama al-imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat malam bersama imam, yaitu salat tarawih pada malam hari bersama imam di masjid, maka dihitung baginya sholat, pahala sholat semalam suntuk. Nah, ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka janganlah kita lewatkan dan kita sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Sungguh merugi orang-orang yang kesempatan mendapatkan bulan Ramadan atau bertemu bulan Ramadan, namun dia tidak memperoleh apapun dari bulan Ramadan. Bahkan ada perbedaan dirinya di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Qul fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian juga di dalam menjalankan ibadah puasa ini, hendaknya kita benar dan sungguh-sungguh melaksanakannya. Bukan hanya berpuasa dari makan dan minum, juga berpuasa dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti perkataan dusta dan perbuatan jahil, itu harus ditinggalkan. Nabi mengatakan, "Man lam yada qaulaz-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan zur, yaitu perkataan dusta, dan berbuat dengannya atau beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, peringatkan kepada orang yang berpuasa, "Kullu shaimin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ya, tentunya kita tidak ingin puasa kita hanyalah sekedar menahan makan, minum dan cinta, tapi juga mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, mata, telinga, kaki, tangan, dan semua anggota tubuh kita kita puasakan. Demikian ikhwan fillah. Apalagi pada bulan ini hawa adalah hawa untuk berbuat kebaikan. Maka hendaknya kita meningkatkan ya keimanan kita dan menjauhkan rasa malas, malas beribadah pada bulan ini. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada seorang penyeru atau kepada malaikat untuk menyerukan, ya baghi al-khairi aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Yaitu, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, maka bangkitlah, menghadaplah, yaitu berbuatlah, beramallah. Wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, yang berniat kejahatan, aksir, tahanlah. Nah demikian, pada bulan di mana Allah Subhanahu wa Taala membuka pintu-pintu surga dan menutup seluruh pintu-pintu neraka, dan Allah membelenggu para setan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Demikian ikhwan fillah, para pendengar berbahagia, mudah-mudahan kita tidak kehilangan dan terlewat momen yang sangat ya kita katakan berharga ini ya. Nah demikian, belum tentu kita mendapati bulan Ramadan atau bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun berikut. Maka dari itu ya, saya pesankan kepada diri saya dan kepada para hadirin dan para pendengar yang berbahagia untuk benar-benar dan sungguh-sungguh ya, meraih keutamaan bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini. Demikianlah pengantar kita ya berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Khonifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia. Pada hari ini kita akan membahas salah satu di antara dosa besar, yaitu qadhful muhsan, yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan keji, tuduhan yang tidak berdasar, tidak berbukti, yaitu tuduhan zina. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya dalam surat An-Nur ayat 4, Allah mengatakan, "Walladzi yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dengan tuduhan berbuat zina sementara mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka, yaitu yang menuduh itu, 80 kali cambuk. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini merupakan suatu hukuman ya, yang diberikan kepada orang-orang yang melontarkan tuduhan kepada wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang keji, yaitu zina tanpa membawa bukti, yaitu 4 orang saksi. Ya, 4 saksi. Maka hukumannya di dunia adalah, hukum hudud yang ditegakkan atasnya adalah dicambuk sebanyak 80 kali cambuk, dan konsekuensi dari perbuatan itu adalah ya persaksiannya diterima buat selama-lamanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masih di dalam surat An-Nur, "Innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid akhirah walahum adzabun adzim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum ma kanu ya'malun yauma yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yaitu dengan tuduhan zina, wanita yang lemah lagi beriman, itu yang tidak mengerti, yang tidak tahu menahu tentang perbuatan itu dan lagi beriman dia, ya mereka akan kena laknat, yaitu para penuduh itu akan kena laknat di dunia dan akhirat. Nah, ini merupakan hukuman. Di dunia kena laknat dan di akhirat juga dia kena laknat. Hukuman yang disebutkan sebelumnya, yaitu kena hukuman hudud, 8 kali cambuk, dan tidak diterima persaksiannya buat selama-lamanya. Nah, demikian. Dan bagi mereka adab yang besar, yaitu pada hari akhirat kelak, yaitu pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas atas apa yang mereka lakukan, ya, menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan tahulah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang benar lagi menjelaskan, yaitu menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Nah, demikian surat An-Nur ayat 23 sampai 25. Di dalam ayat-ayat kita bacakan dari Allah Subhanahu wa taala secara tegas dan jelas, secara gamblang menjelaskan hukuman dunia dan akhirat bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa ini, yaitu menuduh orang lain, yaitu wanita-wanita yang baik-baik lagi beriman dan tak tahu menahu tentang perbuatan itu, tuduhan keji, yaitu tuduhan berzina. Tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat menyakitkan, ya, bagi yang dituduh, ya, dan juga bisa berkonsekuensi, yaitu ditegakkannya hukum hudud atasnya. Nah, demikian. Hukuman yang dikenakan, ya, ditimpakan atas orang-orang yang melontarkan tuduhan itu tanpa bukti, ya, juga sangat berat, ya, karena ini adalah dosa yang berkaitan dengan orang lain, ya, dosa yang berkaitan dengan orang lain. Itu kita menuduh orang lain dengan tuduhan yang, ya, semestinya, dan dia tidak melakukannya, dan kita tidak bisa menunjukkan bukti atas tuduhan kita itu. Ya, maka hendaknya, ya, apa namanya, lisan kita tahan dari perbuatan sembarang menuduh. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwa kesalahan di dalam memaafkan itu lebih baik daripada kesalahan di dalam menjatuhkan vonis, ya, tanpa bukti atau tanpa alasan yang dibenarkan. Demikian di dalam bab, ya, kalau kita tidak bisa mendatangkan bukti, ya, atas tuduhan kita itu, maka ya diam adalah lebih selamat. Nah, demikian fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi bayanallah taala fi hadhil ayah anna man qadhafa imra'atan muhsanah qurrah afifah 'anil zina wal fahishah annahu mal'unun fid dunya wal akhirah wa lahum 'adabun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa saja yang menuduh wanita yang baik-baik, merdeka, suci kehormatannya dengan tuduhan zina atau tuduhan keji, ya, misalnya dia telah berbuat lesbi atau sejenisnya, ya, annahum mal'un fid dunya wal akhirah, bahwa yang menuduh itu, yang melakukan qadhaf itu, yang melontarkan qadhaf atau tuduhan itu, mal'un, dilaknat, terlaknat di dunia, ya, dan di akhirat. Dan banyak azab yang sangat pedih. Dan alaihi fid dunya al-haddu 80 jaldah wa tasqutu shahadatuhu wa in kana adlan. Ya, dan hukuman atasnya di dunia adalah cambukan sebanyak 80 kali cambuk, dan gugurlah persaksiannya atau tidak diterima persaksiannya walaupun dia seorang yang adlan. Ya, seorang yang baik yang mungkin dia itu dikenal sebagai orang alim atau orang saleh. Nah, demikian. Ya, bukan orang fasik misalnya dia. Tapi disebabkan karena perbuatan ini, ya, persaksiannya, ya, tidak diterima lagi. Demikian fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di dalam kitab Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menggolongkan, ya, dosa ini termasuk salah satu di antara sab'ul mubiqat. Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkanlah olehmu 7 dosa-dosa yang membinasakan. Salah satunya Nabi mengatakan adalah yang terakhir yaitu qadful muhsanatil mu'minat, yaitu menuduh, yaitu melontarkan tuduhan zina ya terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Demikian ikhwan fil din rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan pengharaman yang khas terhadap menuduh secara serampangan seorang wanita mukminah yang baik-baik lagi terjaga dari perbuatan dosa dan tak tahu menaungkannya dengan tuduhan yang tidak membawa bukti dan saksi, yaitu tuduhan zina. Dan perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar karena ya diancam dalamnya dengan laknat, adab, dan ditegakkan atas pelakunya hukum hudud, yaitu hukum hukuman badan, yaitu dengan cambuk. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula ikhwan fiddin ya, hukum menuduh laki-laki baik-baik ya sama dengan menuduh wanita baik-baik. Para ulama tidak membedakan antaranya, hanya saja yang sering menjadi sasaran tuduhan adalah para wanita ya, karena kelemahan mereka. Dan bukan tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan seperti ini juga bisa ditujukan kepada laki-laki yang baik-baik. Kita menuduh seorang laki-laki yang baik-baik dengan tuduhan tanpa bukti konfiden ya, sebagaimana yang pernah terjadi pada umat sebelum kita, Juraij, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang bayi berbicara untuk membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut. Demikian konfiden ya. Jadi ini merupakan satu di antara dosa yang besar yang harus dihindari. Nah, karena hukumannya juga sangat berat, yaitu dicambuk 80 kali, persaksiannya tidak diterima, dan dia dihukumi sebagai orang fasik ya, karena Allah mengatakan di penghujung ayat yang keempat tadi, ayat surat An-Nur ayat 4, wa ulaika humul fasiku, dan merekalah orang yang fasik ya, mereka orang-orang yang fasik. Jadi dia atau pelakunya dihukumi sebagai hukum sebagai orang fasik. Demikian ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Demikian pula ikhwan fiddin ya, menuduh dengan tuduhan keji lainnya. Seperti misalnya menuduh seseorang telah melakukan liwat yaitu homoseks, atau mengeluarkan seorang dari nasabnya yang ma'ruf. Ini termasuk perbuatan qadzaf ya, dan pelakunya yang mendapat hukuman sebagaimana hukuman qadzaf, yaitu tuduhan zina ya. Misalnya kita menuduh seorang telah berbuat seorang wanita telah berbuat lesbi ya, atau berkencan dengan sejenisnya. Dan demikian juga tuduhan liwat, tuduhan homoseks tanpa bukti. Nah, ini juga bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam hukum hudud ini. Demikian juga mengeluarkan seorang nasabnya ya, misalnya mengatakan kepadanya ya anak zina misalnya. Ya, jadi al-qadhaf itu adalah yaqulu li imra'atin ajnabiyyah hurrah afifah muslimah. Ya, kita mengatakan kepada seorang wanita yang wanita lain yang dan dia itu muslimah dan suci dengan perkataan ya zaniyah. Ya zaniyah atau ya baghiyah. Ya, ya. Nah, demikian. Atau kita berkata kepada suaminya, wahai ya suami pezina misalnya, atau suami istri pezina. Ya, misalnya zauju zaniyah. Ya, kita kata ya zauju zaniyah. Wahai suami dari wanita ataupun dari istri ataupun wanita pezina. Nah, demikian. Nah, demikian juga kita mengatakan kepada anaknya, pada anak wanita itu, ya waladuz zaniyah, ya ibnuz zaniyah, demikian. Atau ya bintuz zaniyah, atau kita katakan kepada putrinya, ya bintuz zaniyah, ya bintuz zaniyah, ya bintuz zaniyah. Nah, jadi ibarat-ibarat yang menunjukkan ya, hal semacam itu, bahwasanya tuduhan zina, maka itu masuk perkataan yang bisa digolongkan sebagai qadzful muhsanat tadi ya, yaitu menghantarkan tuduhan tanpa didatangkan bukti atau tanpa bukti dan saksi ya. Nah, demikian. Baik. Nah, jika itu muncul dari suaminya ya, jika itu muncul, tuduhan itu muncul dari suaminya, maka diadakan pertanyaan antara mereka berdua dan dipisah untuk selama-lamanya, ya, bisa dipadukan dan disatukan lagi. Nah, demikian ikhwan fillah. Itu hukuman bagi ya seorang suami yang wanita istrinya berbuat serong misalnya tanpa membawa bukti, maka dijatuhkan ataupun dilaksanakan hukum li'an atas mereka berdua. Nah, demikian ikhwan fillah. Baik. Ya, jadi hendaklah kita jauhi ucapan-ucapan ya seperti kita memanggil seorang wanita dengan mengatakan ya zaniyah, wahai pezina. Ya, atau kita katakan kepada anaknya, hai anak zina, anak pezina misalnya, wahai putri pezina. Ya, kita katakan kepada suaminya misalnya, wahai laki-laki yang istrinya pezina. Nah, sama ya dengan apa namanya, dengan ucapan-ucapan yang kita sebutkan tadi. Nah, dan pelakunya wajib alaihi al-had. Ya, pelakunya itu ya bisa dikenakan hukum had, ya bagaimana yang disebutkan, yaitu samanuna jaldah, ya sebanyak 80 kali cambuk, illa ayyuma al-bayyinah bidzalika, kecuali ya dia yang penuduh itu, si penuduh itu mendatangkan bukti atas tuduhan tersebut. Dan bayyinah itu ya sebagaimana, atau bukti itu ya adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ba'atus syuhada, 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi. Nah, demikian. 4 orang saksi. Yaitu yashaduna ala sidqihi, yang bersaksi atas kebenaran tuduhannya itu. Ya, nah demikian. Ya, bersaksi atas kebenaran apa yang dituduhkan tersebut. Ikhuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Demikian juga ikhwan fiddin. Wa kadzalika idza qadha fa mamlukahu aw jariyatahu yang qala li mamlukihi, demikian pula ya melontarkan tuduhan zina ini kepada budaknya, ya kepada budak laki-lakinya atau budak perempuannya, yang ulama berselisih pendapat tentang hukum menuduh budak dengan menuduh atau melontarkan tuduhan zina kepada budak, apakah wajib dijatuhkan hukuman atau tidak. Ya, nah demikian, dan pendapat yang rajih ya di dalam bab ini adalah wajibnya dijatuhkan hukuman ya terhadap orang-orang yang menuduh ya budaknya dengan tuduhan itu, yang menuduh budaknya budak laki-laki ataupun budak wanita yang miliki ya dengan tuduhan zina. Ya, misalnya dia berkata kepada budaknya ya zani, atau dia berkata kepada budak wanitanya ya zaniyah atau ya baghiyah. Nah, demikian. Nah, ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam sahih mereka berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadhafa mamlukahu bina, uqima 'alaihi al-haddu yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qala." Barang siapa yang membunuh budaknya ya dengan tuduh zina, maka ditegakkan atasnya had, hukuman pada hari kiamat, kecuali ya kenyataannya adalah seperti yang dia ucapkan, ya kenyataannya seperti yang dia ucapkan ikhwan fiddin. Ya, nah demikian. Jadi ini ya, mengingatkan kepada kita. Demikian pula ya pembantu kita, ya pegawai kita ataupun anak buah kita apapun namanya, ya kita tidak boleh melontarkan ya tuduhan-tuduhan seperti ini kepada mereka, karena biasanya tuduhan seperti ini ya kali terlontar dari orang-orang berada di bawah kekuasaan kita, ya istri kita ataupun anak kita atau saudara kita atau ya teman-teman kita atau budak-budak kita atau pembantu-pembantu kita atau buruh-buruh kita, ya karena mungkin kita tidak menjaga lisan ya kita dengan tanpa beban, ya dengan gampangnya, dengan mudahnya kita mengucapkan ucapan tersebut ya dengan mengatakan ya wahai pezina, ya hai pelacur, demikian. Jadi ucapan-ucapan seperti ini hendaknya ya dihindari, ya para pendengar yang berbahagia, ya para pendengar yang budiman, karena ini adalah ucapan yang mengandung konsekuensi yang berat. Ya, ucapan ini adalah ucapan yang mengandung konsekuensi yang berat. Ya, seperti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang hadat zur, persaksian palsu. Ya, ketika itu Nabi duduk bersandar, kemudian Nabi bangkit dan berkata, "Ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur." Ketahuilah Ya, dosa berikutnya adalah persaksian palsu, persaksian palsu, persaksian palsu. Tapi terus mengulanginya hingga para sahabat mengatakan laitahu sakat. Ya, baik kiranya Nabi berhenti mengucapkannya. Nah, demikian. Artinya apa? Nabi memperingatkannya dengan keras karena besarnya akibat dari perbuatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Karena ini dosa menyangkut orang lain yang mana tidak mudah diselesaikan begitu saja. Hendaknya kita takut menjadi hamba yang muflis, hamba yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu hamba yang telah datang membawa pahala salat, pahala puas, pahala sedekah, ternyata ya kita bahwa dosa-dosa mu'amalah, ya kita dikatakan dalam hadis faqad satama hadza wa qatala hadza wa qadhafa hadza wa lama la hadza, ternyata ya banyak hutang-hutang kezalimannya, ya dia telah mengambil harta si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan, dia telah memukul si fulan, dia telah menuduh si fulana, ya dia telah menganiaya si fulan, maka diambil ya kebaikan-kebaikannya dan akan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Kemudian kalau belum selesai, maka orang-orang yang dizaliminya itu akan diserahkan dan ditimpakan kepadanya, lalu dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi hendaknya kita menjaga diri dari perbuatan seperti ini. Ya, kadang-kadang ucapan itu terlontar begitu saja tanpa kita pikirkan ikhwan fillah, ya. Nah, karena kadang-kadang ucapan-ucapan seperti ini kayaknya untuk bagian orang itu mudah saja terlontar. Hei pezina, hei pelacur, kan begitu ya. Hei anak zina, anak haram dan lain sebagainya. Nah, ini kita katakan tidak selayaknya terlontar dari seorang mukmin. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish albadi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syalbani di dalam sahih Adabul Mufrad dari Ibnu Mas'ud. Nabi mengatakan orang mukmin itu bukan orang ta'an, ya suka mencaci sana sini. Bukanlah orang yang suka la'an, yaitu suka laknat sana sini. Wala fahishil badi, dan juga bukan seorang yang suka berkata kotor dan keji, ya berkata kotor dan keji. Jadi Nabi juga mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang ya baik, ya atau dia lebih memilih diam. Jadi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu adalah gabungan dari perkataan yang benar dan bermanfaat. Jadi hendaknya apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang benar, bukan kata-kata yang batil. Ya, seperti menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau mengucapkan ucapan-ucapan yang kita sebut tadi, hei anak zina, ya hei anak haram, hei pelacur dan lain sebagainya, tanpa bukti, ya tanpa kita membawakan bukti, hanya bermodalkan persangkaan saja, hanya bermodalkan dzan. Ya, sementara Nabi mengatakan, Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsam, maksudnya sebagian dari persangkaan itu, ya sebagian besar dari persangkaan itu adalah itsam, adalah dosa. Nah, demikian ikhwan fillah, ya. Jadi hendaknya dijauhi ucapan itu hingga kita memastikan bahwa yang kita lontarkan itu adalah perkataan yang benar, bukan perkataan yang batil. Dan yang kedua, perkataan yang bermanfaat, bukan perkataan yang sia-sia, tidak ada faedah. Ya, jadi Allah Rasulullah mengingatkan, ya hendaknya kita berkata yang baik, yaitu gabungan antara perkataan yang benar dan bermanfaat. Jadi kita pikirkan dulu sebelum kita berbicara, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat. Kalau tidak benar, jangan ucapkan. Kalau tidak bermanfaat, jangan dilontarkan. Nah, di dalam kitab Sahihain juga Nabi mengatakan, innar rajul la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ad mimma baina asyriki wal maghrib. Sesungguhnya seorang laki-laki berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak pastikan, ya dia tidak periksa, ya dia tidak cek kalimat yang dilontarkannya itu, yazillu biha, disebabkan dengan kalimat itu, disebabkan kalimat yang dilontarkannya itu, dia terperosok ke dalam api neraka. Zilu biha finnar. Ya, jauh ya, jauh dari jarak antara ya, timur dan barat. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzanallah wa iyyakum jami'an. Ya, dia terjerumus, tergelincir, jatuh dalam jurang neraka akibat kalimatnya itu, akibat kataannya itu ikhwan fillah. A'azzanallah wa iyyakum jami'an. Baik. Mu'az pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum, akan diperiksa, ya, terhadap ya, dengan apa yang kami ucapkan ini? Faqal, maka Nabi berkata kepadanya, takilab ka ummuka ya Mu'ad. Sungguh malang ibumu karena kehilanganmu, wahai Mu'ad. Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhim illa hasaidu aksinatihi. Bukankah manusia tersungkur di dalam pada wajah-wajah mereka, di atas wajah-wajah mereka, melainkan akibat dari perbuatan lisan mereka, yaitu apa yang mereka ucapkan disebab apa yang mereka katakan. Nah, demikian maka Allah Subhanahu wa taala mengingat kepada kita, mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satupun ucapan yang terlontar dari kita melainkan ya, di sisi sudah ada malaikat yang mencatat lagi mengawasi. Nah, demikian Uqbah pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, man ja, wahai Rasulullah, ya, apa itu selamat? Maka Nabi mengatakan, selamat itu adalah amsik alaika lisanak, tahanlah lisanmu, wal yasaka, tahlah di rumahmu, wabki ala qati'atik, dan ya, tangisilah kesalahanmu. Ya, wa inna ab'adan nasi ilallahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya orang atau manusia yang keras hatinya. Manusia yang keras hatinya. Demikian ikhwan fiddin, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Jadi barang siapa yang pernah terlontar ucapan-ucapan seperti ini ya, yang mungkin dia ucapkan ya tanpa sengaja atau tanpa maksud untuk menuduh, kan begitu ya, tanpa maksud untuk menuduh dan lain sebagainya ya, dan juga ya mungkin kebiasaan buruk ini ya karena dia ketularan dengan lingkungannya, maka hendaklah dia berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Dan hendaknya ya kalau dia pernah lontar itu kepada seseorang, hendaknya dia minta maaf ya pada hari ini atau sekarang ini ya, atau ya, selama apa namanya mumpung dia masih hidup di dunia. Nabi mengatakan, man kana indahu madzlimatun inda akhihi falyataqallal minhul yaum. Barang siapa yang punya hutang kepada iman ya terhadap saudaranya, maka hendaklah dia selesaikan hari ini sebelum datang nanti hari di mana tidak ada lagi ya tebusan dengan dinar dan dirham. Yang ada hanyalah al-hasanat wa sayiat, membayarnya dengan pahala ataupun dengan menanggung dosa orang yang telah kita zalimi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, nah demikian. Jadi hendaknya kita ya menahan diri ya, ya dari ucapan-ucapan seperti itu. Apalagi ucapan itu yang mengandung konsekuensi hukum ya, yaitu hukum hudud. Ya, cambukan 80 kali cambuk. Persaksian tidak diterima selama-lamanya dan digolongkan sebagai orang fasik serta mendapat laknat dunia. Kemudian di akhirat mendapat laknat juga dan mendapat azab yang sangat pedih. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaknya dijauhi ya ucapan-ucapan ini terhadap siapa saja. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, ya, orang tua terhadap anak-anaknya, apalagi anak-anak terhadap orang tuanya. Ya, kemudian juga antara sama kaum muslimin, ya. Nah, demikian ya, bahkan kepada budak sekalipun, kepada pembantu atau kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita, hendaknya kita tahan ya diri kita dari perkataan-perkataan seperti ini ya, dan menjaga lisan ya, menjaga lisan dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdas dan tidak memiliki bukti. Dan bukti sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau kita bisa mendatangkan 4 saksi yang membenarkan perkataan kita ya, barulah bisa diterima ucapan kita itu. Kalau tidak maka akibatnya akan terpulang kepada kita sendiri. Nah, demikian ikhwanul fi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dosa besar yang ke-21 yaitu qadhful muhsanat, melontarkan tuduhan tanpa bukti, manifitin, yang melontarkan tuduhan keji tanpa bukti, ya, tuduhan zina, tuduhan telah melakukan lesbi misalnya, atau tuduhan ya telah melakukan liwat, ya, atau tuduhan-tuduhan keji lainnya. Nah, demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita ya dari dosa yang buruk ini. Nah, apalagi ini bulan Ramadan, bulan di mana kita melatih diri untuk bisa menahan ya lisan kita. Ya, menahan lisan kita. Ya, bulan adalah momen yang paling tepat untuk menggembleng diri kita. Ya, karena salah satu di antara hikmah puasa ini adalah untuk mencetak orang-orang yang bertakwa. Takum tatakum, menjadi orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, jadi hendaknya kita ambil ya pelajaran, petik pelajaran dari bulan Ramadan ini ya dengan melatih lisan kita untuk tidak sembarangan berkomentar, tidak sembarangan melontarkan tuduhan, tidak sembarangan menjatuhkan vonis yang ngawur tanpa bukti. Ya, selama yang mungkin selama ini sering ya terlontar dari lisan kita, kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, illal illa man taba wa amana wa amina wa amila amalan shaliha. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, orang-orang yang taubat lalu beriman dan mengiringi taubatnya dengan amal saleh. Ya, itulah dia taubat nasuha, taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh. Ya, setelah dia melakukan dan melaksanakan tiga syarat taubat itu ya, atau empat bila itu berkaitan orang lain, yaitu minta hal dari yang dari orang yang bersangkutan. Nah, kemudian dia iringi iman taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat kita semua dan menjauhkan kita dari dosa yang ya yang sangat buruk ini, yaitu menuduh atau melontarkan tuduhan tanpa bukti. Nah, jadi para pendengar yang berbahagia, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan untuk selebihnya mungkin ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, ya silahkan kita buka kesempatan tanya jawab. Ya, baik, kami ucapkan sekali lagi syukur jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz atas pemaparan yang disampaikan. Dan demikian khotul iman rahimakumullah pendengar Radio Roja di manapun Anda berada. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizhullah taala dari pembahasan Al-Kaba'ir, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada poin yang ke-21, yaitu dosa besar yang patut kita jauhi, yaitu melontarkan tuduhan keji tanpa bukti. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Sebelum kami mengangkat pertanyaan di line telepon di 0218236543, akan kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Umi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan wanita yang hamil di luar nikah? Apakah bisa disebut pezina meskipun tidak ada saksi yang melihat perbuatannya? Ustaz, silakan. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, orang yang hamil ya di luar nikah tanpa memiliki suami yang sah, ya tentunya ini secara otomatis ya kenyataan telah berbicara ya bahwasanya dia telah melakukan zina. Ya, hendaknya wanita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, ya melahirkan bayi, lalu dia apa namanya ya bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, dan kaum muslimin dan muslimat hendaknya ya membantunya di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, membantunya untuk bertaubat ya, menolong saudara kita itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah kalau dia menunjukkan itikad ya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya itu, maka hanya saat kita sebagai saudaranya yaitu membantunya untuk taubat gitu ya. Nah demikian, janganlah kita membantu syaitan untuk lebih menjerumuskan saudara kita. Nah, yang membuat dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bantulah dia dalam taubatnya, ya, dalam menjalani taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatannya itu. Nah, demikian. Jadi melontarkan tuduhan juga tidak ada dahnya, itu mungkin membuat dia bertambah jauh, ya, bertambah jauh dari Allah, bertambah jauh dari agama. Ya, hendaknya kita bantu dia ya untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Nah, demikian ya, secara kenyataan nih ya, memang sudah berbuat zina karena telah hamil ya tanpa memiliki suami yang sah. Ya, tanpa memiliki suami yang sah, suami yang sebagai suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi masalahnya adalah, ya perlukah kita melontarkan tuduhan-tuduhan kepadanya atau menyebutkan sebutan pelacur atau pezina dan lain sebagainya. Nah, hendaknya kita bisa membantu saudara kita untuk bertaubat. Nah, jangan membantu siapa untuk menjerumuskan dia kepada lembah yang lebih buruk lagi, yang lebih nista lagi. Nah, apalagi wanita itu misalnya menunjukkan itikad baik untuk mau merubah perbuatannya, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bantulah dia ya. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang terzalimi. Para sahabat mengatakan ya, orang menolong orang yang terzalimi kan sudah tahu ya Rasulullah, bagaimana menolong orang yang zalim ya, maka katakan tahanlah dia dari kezalimannya. Itulah cara membantunya. Nah, demikian juga di sini ya, kita tahan dia dari perbuatan ya kejinya itu, dari perbuatan dosanya itu, dan bantu dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.